pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun. Berita pagi edisi hari ini Sabtu 28 Mei 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Pembahasan kanun pilkada dihentikan karena tidak ada kata sepakat. Dasni Yuzar mundur dari Sekda Luk Sumawe. Anggota dan komandan Satpol PP Sabang saling lapor polisi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsrabi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Luk Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Srabi FM. Sudarlun, tim eksekutif Aceh secara sepihak menghentikan pembahasan perubahan kanun nomor 5 2012 tentang pemilihan kepala daerah dengan badan legislasi DPR Aceh. Penghentian ini dilakukan karena tidak ditemukan kata sepakat antara tim eksekutif dan legislatif setelah 4 kali mengalami kebuntuan saat pembahasan pasal 24 tentang syarat bagi calon independen. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketua tim eksekutif yang juga asisten 1 Setda Aceh, Dr. Muzakkar Agani mengatakan, lanjutan pembahasan kanun pilkada dengan Banleg DPRA telah dihentikan. Bahkan secara resmi, eksekutif telah menyurati DPRA dengan pertimbangan pembahasan yang telah 4 kali dilaksanakan sebelumnya mengalami kebuntuan. Muzakkar menjelaskan, surat penghentian itu sudah dikirim pada 20 Mei 2016 dengan alasan karena kedua pihak tetap berpegang pada argumen masing-masing tanpa ada yang mau mengalah. Padahal pada prinsipnya, kanun itu bisa dibahas tapi dengan pola pikir yang elegan dan berpihak kepada rakyat. Muzakkar menambahkan, apabila sampai tahap pendaftaran calon kepala daerah, perubahan kanun pilkada belum juga selesai, Komisi Independen Pemilihan Aceh selaku penyelenggara pilkada bisa menggunakan aturan lain yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada yang saat ini sedang direvisi. Darlun Dasni Yuzar SH telah melayangkan surat kepada Wali Kota Luk Sumawe Suwaidi Yahya untuk menyatakan mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Luk Sumawe. Dari Luk Sumawe, Saiful Bahri melaporkan. Wali Kota Luk Sumawe Suwaidi Yahya mengakui telah menerima surat pengunduran diri Dasni Yuzar. Dalam surat itu, Dasni menyatakan mundur dari jabatan Setdako supaya lebih fokus menghadapi perkara hukum yang menjeratnya dalam kasus Yayasan Cakradonya sehingga tidak sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan Kota Luk Sumawe. Langkah untuk mundur ini dilakukan Dasni Yuzar menyusul turunnya putusan MA yang mengabulkan kasasi tim jaksa dari Kejari Luk Sumawe dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pemerintah Aceh tahun 2010 untuk Yayasan Cakradonya dengan kerugian negara 1 miliar rupiah. Dengan adanya surat pengunduran diri Dasni Yuzar tersebut, Wali Kota Luk Sumawe sedang mempersiapkan pengangkatan pejabat Setdako yang akan dipercayakan kepada Miswar yang kini berstatus pelaksana harian Setdako Luk Sumawe. Sudarlun, seorang personil dan komandan Satpol PP Kota Sabang saling melapor ke polisi. Anggota Satpol PP Sabang Nasrudin, 36 tahun, warga Gampung Imuli, Kecamatan Sukajaya, Jumat siang melaporkan Kasatpol PP ke Polres dengan tuduhan penganiayaan terhadap dirinya. Sementara Kasatpol PP dan WH Sabang, Afwan Pasaribu, juga mengaku sudah melaporkan Nasrudin ke polisi terkait pengancaman. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Nasrudin alias Osani menjelaskan, awalnya ia dijemput dari rumah saat dini hari, lalu dihajar oleh Kasatpol PP dan WH Sabang, Afwan Pasaribu. Bahkan ia mengaku sempat dianiaya oleh sang pimpinan dengan beberapa stafnya dengan cara lebih dulu mematikan lampu. Atas dasar penganiayaan itu, kemarin Nasrudin melaporkan kasus itu ke Polres Sabang. Sementara Kasatpol PP dan WH, Hafwan Pasaribu mengakui telah memukul Nasrudin yang tak lain, pegawai tenaga lepas di jajarannya itu. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk pembinaan karena Nasrudin telah melakukan penyerangan ke kantor dengan membawa parang dan mengancam bunuh dirinya. Hafwan mengakui pihaknya juga sudah membuat pengaduan ke polisi tentang pengancaman terhadap dirinya yang dilakukan oleh Nasrudin. Sudarlun, dua warga Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Jumat siang ditangkap polisi karena memasok narkoba jenis ganja ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Melabu, Aceh Barat dengan dalih membesuk penghuni LP. Ganja itu dimasukkan ke dalam buah semangka yang telah dikosongkan isinya. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Dua warga Kecamatan Senagan yang diamankan polisi berinisial ES, 30 tahun, dan seorang lagi masih di bawah umur, FZ, 15 tahun, diduga mereka akan mengedarkan ganja kepada napi di dalam LP. Petugas LP mengatakan penangkapan kedua warga itu diawali kecurigaan petugas, pasalnya saat datang ke LP kelas 2B Melabo, Aceh Barat, keduanya hanya membawa buah semangka yang telah mengeluarkan air. Kemudian petugas LP langsung menggeledah kedua pria itu. Ternyata dalam buah semangka berisi dua paket ganja kering. Kedua pelaku langsung diserahkan ke Polres Aceh Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, FZ mengaku tidak mengetahui bahwa ES membawa ganja yang dimasukkan dalam semangka. FZ mengaku hanya diminta mengawani ES untuk berkunjung ke LP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Gayo Lues menargetkan menjadi lumbung benih padi di kawasan dataran tinggi Gayo mulai tahun depan. Saat ini tiga desa yang tersebar di tiga kecamatan ditetapkan sebagai tempat penangkaran benih padi sehingga benih tidak perlu lagi didatangkan dari luar, terutama Sumatera Utara. Dari Gayo Lues, Rasidan melaporkan. Gerakan penanaman penangkaran benih padi telah dilakukan di salah satu desa Kecamatan Rikit Gaib oleh Kepala Dinas Pertanian Aceh, Abu Bakar Karim. Direncanakan, masing-masing desa diplotkan seluas 20 hektar sebagai kawasan penangkaran benih padi dengan total 60 hektar yang bersumber dari APBK, APBA, dan APBN 2016. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Gayo Lues, Nopal SP, mengatakan, tiga desa akan menjadi pusat benih padi unggul mulai tahun depan. Area penangkaran benih padi tidak boleh dicampur dengan tanaman lain karena bisa terjadi perkawinan silang melalui serbuk bunga. Nopal menyebutkan ketiga desa yang akan menjadi lumbung padi sekaligus tempat penangkaran benih padi yakni Penomon Jaya di Kecamatan Rikit Gaib, Porang Ayu di Kecamatan Blang Pegayo, dan satunya lagi di Agusen, Kecamatan Blang Kejeren. Sudarlun, masyarakat lima desa di Kecamatan Woyla, Aceh Barat, sudah lima bulan menggunakan rakit penyeberangan yang disediakan Pemkab setempat untuk melintasi aliran Krung Woyla. Pasalnya, jembatan gantung Cot Punti sepanjang 140 meter yang putus dihantam banjir Desember 2015 silam hingga kini belum dibangun. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Sekretaris Desa Jawi Abdul Manaf mengatakan jembatan gantung Cot Punti sepanjang 140 meter yang sudah putus selama ini digunakan oleh penduduk dari sejumlah desa di Kecamatan Woyla dan Sungai Mas. Jembatan itu merupakan akses penduduk ke pusat Kecamatan Woyla Timur. Namun sejak jembatan itu ambruk, penduduk dari lima desa saat ini menggunakan rakit yang disediakan Pemkab Aceh Barat untuk mengarungi aliran Krung Woyla. Parahnya, bila musim hujan, rakit tidak dapat digunakan, sehingga membuat warga terisolir. Selain jembatan, warga dari sejumlah desa juga mengeluhkan kondisi jalan lintas antar kecamatan, tepatnya di kawasan Gunung Lubuk Bakat Jawi, karena puluhan titik badan jalan longsor dan rusak parah. Warga berharap jembatan putus dan jalan amblas segera dibangun kembali, sehingga transportasi kembali lancar, termasuk anak-anak yang pergi ke sekolah. Sudarlun, film Surga Menanti yang dibintangi istri dari almarhum penceramah kondang Ustadz Zefri Al-Bukhari, Pipi Dian Irawati, Agus Kuncoro, dan pemuda asal Biren Syakir Daulay akan tayang perdana di 40 bioskop di Indonesia pada Kamis 2 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Masita Rifani melaporkan. Film Surga Menanti yang menceritakan perjuangan seorang penghafal Al-Quran yang ingin memuliakan orang tuanya ini juga mendatangkan bintang tamu sosok pemimpin perempuan yang peduli dunia pendidikan dan syiar Islam, yaitu Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal dan Syekh Ali Jaber. Wali Kota Banda Aceh Iliza mau ikut ambil bagian di film ini karena sosok yang diperankan Iliza di sini mungkin tidak jauh dari jabatan yang diembani Iliza saat ini, yaitu seorang ibu pemimpin. Film yang syarat dengan nuansa edukasi dan syiar Islam ini sangat cocok untuk tontonan di bulan Ramadan. Produser film Surga Menanti, Linda Setiawati, mengatakan 20% durasi film ini mengambil lokasi di Banda Aceh, antara lain di Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami Aceh, Kampus UIN Araniri, dan Ulele. Selebihnya, lokasi film ini diambil di Wonosobo, Cirebon, dan Beijing. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 28 Mei 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedaralun, wassalam.